Ku tak mengerti salah siapa sampai aku sudah tak percaya. Semua janjimu salah siapa sampai aku sudah tak percaya mencintaimu. Ku sudah tak tahan lagi.